Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab man lam yudhhir huznahu 'inda al-musibah. Bab seseorang yang tidak menampakkan kesedihannya ketika musibah. Ini masih lanjutan dari bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya ialah babu man jalasa 'inda al-musibah yu'rafu fihi al-huzn. Bab seseorang yang duduk ketika musibah dikenal kesedihan padanya. Bab yang sebelumnya menjelaskan kebolehan. Bab yang sekarang kita baca menjelaskan tentang keafdolan, menunjukkan quwwatun nafs wa quwwatus sabr, menunjukkan kuatnya jiwa, kuatnya kesabaran, sabar yang sangat tinggi sehingga dia tidak menampakkan kesedihan ketika musibah menimpa dia. Naam. Qala rahimahullah wa qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Al-jaza' al-qawlu sayyi' wa dhannu sayyi'. Yang namanya al-jaza', tindakan keluh kesah yang dilarang dalam Islam ketika musibah ialah al-qawlu sayyi', ucapan-ucapan yang jelek. Yang telah dibahas sebelumnya ialah umpatan-umpatan jahiliyah, dakwah jahiliyah, niyaha, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan yang jelek. Wa dhannu sayyi, dan dugaan-dugaan yang buruk. Dugaan-dugaan yang buruk seperti su'uban, su'uban kepada Allah Azza wa Jal, buruk sangka kepada Allah, Allah tidak akan mengganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa dia. Termasuk di dalamnya ialah tidak iman kepada takdir. At-tasakhut li'aqdarillah, murka kepada takdir Allah Azza wa Jal. Itu namanya al-jaza'. Ini yang dilarang dalam Islam, menunjukkan tidak ada kesabaran. Wa qala Ya'qub alaihi salam, dan berkata Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah, dan sesungguhnya aku mengaduhkan kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Dia tidak menampakkan keluh kesah kepada makhluk, tidak menampakkan kesedihan kepada makhluk, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah, berkeluh kesahnya kepada Allah, mengadukannya kepada Allah semata. Itu menunjukkan ghayah at-tawakkul, puncak ketawakalan kepada Allah. Wa ghayatul istislam liqadarih, menunjukkan puncak kepasrahan terhadap takdir Allah Azza wa Jal. Ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang ideal, yang afdal ketika mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jal. Ini tidak semata-mata sabar, sabar bahkan ridha dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Baik. Adapun Athar Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi disebutkan dalam bab ini, untuk menegaskan bab yang sebelumnya, diperbolehkan bagi kita untuk bersedih, tetapi tidak boleh sampai jazak. Bersedih boleh, tapi tidak boleh sampai tingkatan jazak, ucapan-ucapan yang jelek atau praduga-praduga yang jelek. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibn al-Hakam an-Naysaburi qala haddathana Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali qala akhbarana Ishaq ibn Abdillah bin Abi Talha أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول bahwasanya Ishaq ini pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata ishtaka ibnun li Abi Talha ishtaka ay marida maradan syadida sakit yang cukup keras. Sakit keras seorang putra dari putranya ibu dari putranya Abu Talha. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya putra Abu Talha yang sakit ini ialah Abu Umar. Abu Umar ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bermain-main dengan dia dan mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Abu Umair yang punya burung kecil, yang bermain-main dengan burung kecil itu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Putra ini adalah Abu Umair. Dia sakit keras. Qala famata. Berkata Anas bin Malik, maka anak itu pun telah mati. Wa Abu Talha kharij dalam keadaan Abu Talha sedang di luar. Falamma ra'at imra'atuhu annahu qad mat. Maka tatkala istri beliau melihat bahwasanya putranya telah mati. Istrinya di sini siapa ya, Pak? Ummu Sulaim. Umminya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hayyat syai'a. Maka istrinya Abu Talha ini mempersiapkan sesuatu. Disebutkan mempersiapkan makan untuk Abu Talha ketika dia pulang nanti. Kemudian mempersiapkan janin apa anak tadi. Dipersiapkan semuanya jenazah anak tadi. Wa nahathu fi janibil bait dan ditaruh di samping rumah, ditepikan di sisi rumah, di sebuah tempat di sisi rumah. Falamma ja'a Abu Talha, ketika Abu Talha datang, qala dia bertanya, kaifal ghulam, bagaimana keadaan anak tadi? Qalat, katanya Ummu Sulaim istrinya, qad hada'at nafsuh, jiwanya telah tenang. Wa arju ayyakuna qad istarah, dan saya berharap dia sekarang sudah tenang keadaannya. Itu namanya tauriyah, ucapan-ucapan kinayah yang sesungguhnya dimaknakan dengan mati. Tetapi Abu Talha memahami lain, memahaminya sudah baian, sakitnya sudah berkurang, sudah tenang. Padahal yang dimaukan sama Ummu Sulaim mati. Wa dhanna Abu Talha annaha shadiqah. Dan Abu Talha menduga istrinya benar, ucapannya sesungguhnya begitu. Sembuh, berkurang penyakitnya begitu. Qala berkata Anas bin Malik fabata. Maka Abu Talha pun mabit bermalam ketika itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha menghiasi diri, mempercantik diri untuk Abu Talha. Dan malam itu mereka berkumpul. Falamma asbah ightasal. Ketika di pagi harinya Abu Talha pun mandi. Falamma ra'a yakhruj. Maka tatkala beliau hendak keluar ini untuk salat subuh bersama Rasulullah SAW, a'lamathu Ummu Sulaim memberitahu Abu Talhah annahu qad mat, bahwasanya putranya telah mati. Disebutkan dalam riwayat yang lain Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha memberitakan hal itu bukan ketika subuhnya, tapi ketika selesai berkumpul. Katanya Ummu Sulaim, ya Abu Talhah, ya Abu Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ahla baitin 'ariyatan fa talabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum? Qala la. Qalat fahtasib ibnak. Wa ya Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada suatu kaum meminjami sesuatu kepada ahli bait, meminjami sesuatu kepada sebuah keluarga, kemudian mereka menuntut meminta lagi pemberian tadi, peminjaman tadi, apakah ahli bait tadi punya hak untuk menolaknya? Kata betul hak tidak, tidak boleh menolaknya. Maka kata Ummu Sulaim, ihtasib ibnak, maka mintalah pahala, harapkan pahala dari Allah semata dengan kematian putramu. Waghadib, maka marah dia Abu Talhah. Dia mengatakan, taraktini hatta talakhtahtu thumma akhbartini bibni. Marah dia. Kamu biarkan sampai aku demikian keadaannya, lalu kamu beritahukan kepada aku tangan aku ini. Marah dia. Ala kulli hal, bagi harinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, fa sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talhah pun salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam salat subuh. Tsumma akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana minhumah. Kemudian Abu Talhah memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan peristiwa kejadian yang menimpa mereka berdua. Masalah anaknya yang telah mati, kemudian dia mengumpuli istrinya dan segala macamnya, disampaikan semuanya. Waqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, la'allallaha ayyubarika lakuma fi laylatikuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati untuk kamu berdua malam kalian berdua. Disebutkan dalam riwayat yang lain, maka Ummu Sulaim pun hamil dari malam tersebut, kemudian dianugerahi yang namanya anak. Anaknya yang lahir namanya Abdullah. Ketika lahir dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasul alaihi wasallam, maka dipangku oleh Rasul, ditahnik oleh Rasul dan dikasih nama Abdullah. Didoakan barokah dan dikasih nama Abdullah. Jadi namanya Abdullah bin Abi Talhah. Qala Sufyan, berkata Sufyan bin Uyainah membawakan riwayatnya, faqala rajulun minal ansar, berkata laki-laki dari kalangan ansar, disebutkan dalam riwayat namanya Adayah bin Rifa'ah. Namanya Adayah bin Rifa'ah. Dia mengatakan, fara'aitu laha tis'ata aulad kulluhum qad qara' al-Qur'an. Saya melihat Ummu Sulaim tadi, ibunya anak tadi, memiliki 9 anak, semuanya dalam membaca Al-Qur'an. Demikian disebutkan dalam riwayat ini, laha kembali kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim memiliki 9 orang anak, semua membaca Al-Qur'an. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain yang diceritakan ini bukan Ummu Sulaimnya, tetapi keturunan bayi yang lahir tadi, Abdullah tadi. Ya, keturunan Abdullah bin Abi Talhah tadi. Itu anak tadi yang namanya Abdullah, dia kemudian dikaruniai 7 orang anak, semuanya telah menghatamkan Quran. Ada yang mengatakan 7, itu yang ma'ruf, ada yang mengatakan 9. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata-kata tis'atun, sembilan, mungkin tashif, salah tulis. Atau betul dan dimaknakan tujuh yang hatam Quran, sementara sisanya menghafal kebanyakan Al-Quran. Artinya itu dari doanya Rasul alaihi salatu wassalam, barokah doanya Rasul, Allah memberkati malam itu, sehingga itu anak lahir dengan selamat, dan keturunannya keturunan orang-orang yang saleh sebagai ahlul Quran, membaca Al-Quran, bahkan sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Baik. Hadis ini qala'udzubillahi'azakumullah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Yang ingin diambil dalil ialah tindakan Ummu Sulaim. Tindakan Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ketika ditinggal mati oleh anaknya, tidak berkeluh kesah, tidak sedih. Dengan tenang, dengan jiwa yang besar, dengan hati yang sangat kuat, dipersiapkan itu anak, ditaruh di samping rumah, di tempat samping rumah. Dia mengkhidmat suaminya sebagaimana biasa, mempersiapkan makan malamnya, mengurusi tamu-tamunya, menghiasi diri untuk sang suaminya, melayani suaminya, tenang. Tidak ada keluh kesah, tidak ada segala macam, dengan penuh ketenangan. Selesai semuanya, baru sampaikan khabar kematian anak tadi kepada Abu Thalhah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan manaqib, merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Imra'atun sabur, wanita yang penyabar, barakallahu fikum, dalam menghadapi musibah yang ada. Maka tindakan Ummu Sulaim ini dikatakan sebagai sifat yang ideal, sifat yang afdal, sifat yang sangat mulia, memiliki ketegaran jiwa, ketabahan yang tinggi, kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah yang ada, sehingga tidak nampak kesedihan yang sangat pada wajahnya. Tenang. Barakallahu fikum. Itu keafdalan. Barakallahu fikum. Adapun bab yang sebelumnya menunjukkan boleh. Bolehnya orang tadi sedih ketika mendapatkan musibah yang menimpa dia, kesedih, itu perkara yang wajar selama tidak melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh agama, baik itu jaza' atau niyahah atau da'wah jahiliyah atau hal-hal yang lainnya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Maka hadis ini fadlina azakumullah sebagai pelajaran penting untuk kaum wanita muslimah, bagaimana mereka membina rumah tangga, bagaimana mereka mentaati suaminya, bagaimana mereka mengkhidmat suaminya, bagaimana mereka melayani suaminya, dan bagaimana mereka menerima dan menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya dan keluarganya. Semua dihadapi dengan tenang, dihadapi dengan kedewasaan, dengan jiwa yang besar, dengan keikhlasan, dengan ketabahan, dengan ketegaran, dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Tidak ada keluh kesah, tidak ada umpatan, tidak ada niyahah, tidak ada ucapan-ucapan yang jelek dan segala macamnya. Naam, itu profil salafun saleh dari kalangan para sahabiat yang harus dicontoh oleh kaum wanita. Barakallahu fikum. Laki-laki juga perlu mencontoh. Tapi dikarenakan hadisnya berkaitan dengan kaum wanita, maka ditujukan lebih khusus untuk kaum wanita muslimah. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadisnya sedang, tapi insyaallah mudah dihafal. Barakallahu fikum, karena lafadznya tidak terlalu susah. Bab yang berikutnya pembahasan tentang masalah sabar. As-sabru 'inda sudmatil ula. Insyaallah ta'ala akan disampaikan pada perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Amin. Ada salam dari Rahmat Al-Maidani untuk antum semua dan juga untuk para asatidah Al-Bayyinah. Naam, Rahmat Al-Maidani. Apakah anak-anak para sahabat di atas bimbingan Rasul Al-Sunnah, apa di antara mereka ada yang tersesat? Wallahu a'lam. Selama mereka adalah sahabi, Selama mereka adalah sahabi, maka as-sahaba kulluhum udul. As-sahaba kulluhum ala sunnah. Dan mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki sama yang lain. Terkait dengan aulad sahabat, Allah alam. Apakah ada di antara mereka yang tabi'in? Apakah di antara mereka ada yang menyimpang, Allah alam bissawab. Yang jelas prinsipnya kita, para sahabat, orang-orang yang adil, orang-orang yang sangat mulia, tidak disebut melainkan dengan kebaikan-kebaikan barakallahu. Apa hukum orang yang mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran? Hukumnya dilarang ya, lagi ibadah kok diganggu. Sehingga tolong jaga adab, jaga etika, jaga perilaku. Orang yang sedang sholat jangan diganggu. Bagi anak-anak ini, yang sedang sholat jangan diganggu. Biarkan dengan tenang, jangan didorong dari belakang, jangan dijawil-jawil, jangan di segala macamnya. Jadi ya, kawan. Itu ibadah kepada Allah, jangan dipermainkan para kawadik. Ketika membaca Al-Quran dan segala macamnya, jangan diganggu. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah seorang wanita berkunyah dengan Ummu Arid? Ummu Arid artinya apa ya, Pak? Apa Hasan? Apa Hasan? Kalah singking ya? Masya Allah. Kok tahu, Hasan? Nah, Ummu Arid, laqab lil aqrab. Itu gelar untuk kalah jengking ya. Nah kok, kenapa dikasih gelar apa, kunya Ummu Arid? Perempuan kalah jengking gitu. Allah SWT. Alhamdulillah nyari kunya yang bagus-bagus maknanya ya. Jadi, tidak ada masalah kalau kunya itu sama dengan kunya-kunya yang lainnya gitu. Di zaman sekarang ini banyak pihak yang merasa kalau kunyanya sama dengan yang lain, enggak pede dia. Maksudnya sama semua kunyanya, enggak ada masalah ya, Pak. Dan di kalangan para sahabat bagaimana yang saya sebutkan, namanya sama, namanya Abdullah, 200 orang lebih sahabat namanya Abdullah semuanya. Yang penting nama-nama yang bagus para kelas. Misalkan nama yang bagus Umar Abdillah semua, itu enggak ada masalah. Abdurrahman semuanya, tidak ada masalah. Dicari kunyah yang sangat bagus maknanya. Masya Allah. Wah. Pertanyaannya sudah mulai menusuk. Apa benar Ustaz Muhammad As-Saywet telah rujuk dari rekomendasi beliau kepada Ustaz Al-Qurnain? Masya Allah. Iya. Yang berita yang saya terima seperti itu. Beliau hari Sabtu kemarin. Ini sekarang Selasa, Senin, Ahad, Sabtu. Sabtu kemarin ketika beliau memberikan pengajian rutin di Masjid Agung Purwokerto. Beliau memberikan penjelasan tegas tentang masalah ini. Naam, dan beliau membawakan penjelasan dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa alhamdulillah. Barakallahu. Hal Dzulqarnain qad sara hizbiyan? Masyaallah. Apakah sudah menjadi seorang hizbi? Kalau dengan bahasa hizbi atau dengan bahasa mubtadi', tidak ya. Sampai sekarang saya belum tahu pernyataan dari para ulama dan para masyayikh tegas dengan mengatakan hizbi mubtadi'un dhal. Tidak ada. Ini harus disampaikan secara adil, secara insaf. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Yang ada ialah pernyataan dari Syekh Rafiq bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fiik, beliau menyatakan tentang beliau ini la'ab mutalawwin yamshi 'ala tariqatil halabi fil makan. Sesungguhnya barakallahu fiikum, sudah lama ini. Sudah lama ya, Pak. sudah di musim haji yang sebelumnya, Dzulhijjah kemarin, kita mendapatkan surat resmi dari Syekh Hanik Buraik Hafizahullah. Beliau, Syekh Hanik Buraik, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Muhammad Arafat Al-Muhammadi, Arafat Al-Muhammadi, beliau bertiga datang ke rumahnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yang jelas itu majlis di rumahnya Syekh Rabi, di ruang tamu. Dan tidak hanya mereka bertiga beritanya, tapi banyak salafiyin yang lain yang hadir ketika itu. Perbincangan seputar masalah Indonesia dan sampai pada pembahasan tentang Dzulqarnain. Syekh menyatakan dengan pernyataan tadi, "Hadza la'ab mutalawwin yamshi 'ala tariqatil halabi fil makr." La'ab, tahu la'ab ya? Main-main ini. Orang yang suka main-main ini. Mutalawwin, yang banyak warnanya ini. Bunglon. Yamshi 'ala tariqatil halabi fil makr. Dia berjalan di atas caranya Ali Hasan Al-Halabi di dalam membuat makar. Jadi makarnya dia ini mirip kayak makarnya Al-Halabi. Barakallahu. Naam. Kemudian beliau menyampaikan kepada Syekh tiga ini supaya Syekh Al-Wusabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafizahullah, yang rencananya mereka undang ke Indonesia, jangan datang ke undangannya Dzulqarnain. Bilang sama beliau, jangan datang ke undangan Dzulqarnain. Barakallahu fiik. Masya Allah, qadarullah ma syaa fa'al. Allah takdirkan ya ikhwan, ketika Syekh Rabi bin Hadi yang naik ke atas, Syekh Al-Wusabi datang. Datang ketika itu. Akhirnya disampaikan oleh beliau bertiga ucapannya Syekh Rabi kepada Syekh Al-Wusabi. Maka Syekh Al-Wusabi mengatakan, "Abshir." Sampaikan kepada Syekh Rabi bin Hadi, "Abshir." Sampaikan kepada beliau. Barakallahu fikum. Ketemu lagi. Keluar ketemu lagi begitu di depan ketemu dengan Syekh Rabi. Diulang lagi oleh Syekh Rabi bin Hadi. Diminta Syekh Al-Wusabi, jangan ke Indonesia dengan undangan Dzulqarnain. Adalah ad, mutalawin, yang syiana terkhabi bil makr. Dilanggung lagi sama Syekh Rabi bin Hadi. Dia mengatakan, abshir ya Syekh, abshir. Begitu keluar, mereka bertiga ini punya ide, ya Syekh Al-Wusabi, Hasan datang ke Indonesia. Tapi dengan undangannya Luqman Pak Abdul. Tayyib, abshir. Disampaikan ke Syekh Rabi, ya betul, datang ke Indonesia dengan undangannya Luqman Pak Abdul. Jangan Dzulqarnain. Itu kalimat yang berulang-ulang. Ya. Dan Syekh Hanik Buraik menulisnya resmi hitam di atas putih. Itu risalah dikirim kepada kita. Resmi. Jadi bukan ucapan yang direkam, tapi resmi. Beliau telepon, menyampaikan apa yang terjadi, dan ditulis resmi hitam dan sebutin. Barakallahu fikum. Jadi kita menerima, tahu-tahu dapat khabar semacam itu, menerima semacam itu. Gimana ini? Disimpan. Dan itu kita simpan. Tidak diberitahukan kepada siapapun, kecuali hanya beberapa orang ustadz saja. Beberapa orang ustadz saja. Qadarullah wa syaa fa'al, belum sempat kita memberitahu sama Muhammad Syawet. Beliau sudah ke Surabaya kemarin. Qadarullah, saya pribadi tidak bisa hadir. Mertua lagi sakit, saya langsung ke Brebes. Dengar dari jauh, ditanya beruntun tentang Dzulqarnain. Akhirnya belum menyampaikan apa yang beliau ketahui. Barakallahu fiik. Hari Selasanya, Sabtu beliau ke Surabaya, Selasanya saya ke tempatnya beliau, ke Cirebon saya. Maka dengan sangat terpaksa saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Umar Syawet ketika itu berita yang datang dari Syekh Rabi bin Hadi, dan langsung saya emailkan surat resmi tadi kepada beliau. Ya, kaget, tercengang beliau. Ya, dikarenakan baru dengar ya, gimana lagi? Sudah terlanjur ketemu di Surabaya. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Sudah lama ini ikhwan ya, tanggal kemarin tanggal berapa? Tanggal 13 atau tanggal 14 sampai tanggal 16 itu ada pertemuan para asatidzah di Temanggung. Pertemuan asatidzah yang masuk dalam Dewan Asy-Syariah, penulis majalah Syariah, mereka rapat silabus. Ternyata Ustaz Askari membawakan khabar yang sama dari Syekh Muhammad bin Ghalib, tapi enggak lengkap, dengan tanpa pernyataan Syekh Rabi, ditambahi sama Ustaz yang lainnya. Dan ternyata Syekh Hanik Buraik menghubungi Ustaz Komar. Beliau marah-marah kepada kita. Marah kepada kita, kenapa itu keterangan dari Syekh Rabi tidak disebarkan? Kenapa disembunyikan? Kenapa tidak disebarkan? Kalau seandainya mereka yang dapat semacam ini langsung nyebar detik itu juga. Itu kata Syekh Hanif bin Buraik. Beliau faham betul bagaimana gaya mereka ini. Ya gimana, kita gak bisa ngomong apa-apa. Marah beliau. Ana marah sama Komar. Ana marah sama Komar. Karena Komar yang nerima dari beliau ini. Kenapa kok disebarkan? Antum ini dingin, katanya beliau. Dengan bahasa Arab. Indakum burudah. Dingin antum ini. Kok tidak ada kelihatnya gitu loh. Jika sifat semacam itu kok diem kayak gimana? Ya enggak diem. Ya kan memang masih pertimbangan. Sampaikan enggak, sebarkan enggak. Kita pertimbangannya sangat sangat hati-hati. Enggak serampangan kayak mereka itu. Barakallahu fikum. Ya dikarenakan Syekh marah dan minta menyebarkan. Ya terpaksa disebarkan. Disampaikan di forum tadi, disebarkan langsung melalui internet. Saya sudah marah-marah, nyuruh menyebarkan. Jadi bukan kemauan kita pribadi menyebarkan hal itu, tapi kemauan dari Syekh Hanif Burek. Sebarkan, seret. Dan mereka kemudian kumpul di Pekalongan, ada acara undangan walimah di Pekalongan, ketemu dengan Ustaz Muhammad Umar Syekh. Dijelaskan panjang kepada beliau, disampaikan tentang masalah ini semua. Beliau bisa paham dan memahami kondisi yang ada. Satunya yang di Purwokerto kemarin, bicara beliau. Sebelumnya Ustaz Muslim bicara di Selipi. Satunya Ustaz Muhammad di Purwokerto. Ustaz Askari membuat resmi statement dari grup situsnya beliau itu, TIS, Thalabul Ilmi Salafi apa ya, TIS gitu ya. Karena enggak paham ya, Pak. Karena itu bukan dunia saya, anak enggak paham ya, Pak. Al-Muhim resmi terkait dengan masalah ini. Hari Ahadnya Ustaz Luqman di Selipi. Jadi beruntun ya, Pak. Kalau dikeluarkan di internet, Ustaz Muslim bicara, Ustaz Muhammad bicara, Ustaz Askari mengeluarkan statement pernyataan, Ustaz Luqman jebret di Selipi. Biar. Nah, akhirnya tersebar luas di mana-mana apa yang terjadi ini. Barakallahu fikum. Naam. Itu yang terjadi, barakallahu fik. Dan akhirnya ya, saya sampaikan sama antum sekarang ini. Sebelumnya antum tanya sama saya katakan ada sesuatu. Nah gitu ya. Ada sesuatu dan besar itu. Itu yang dimaksud ya. Barakallahu fikum. Sebagian ikhwan tanya kepada kita, kok tergesa-gesa gitu ya? Kok tiba-tiba bicara semacam itu Syekh Rafi? Nah, Allahul musta'an. Ya ikhwan, permasalahan dakwah di Indonesia ini itu sudah disampaikan dan dilaporkan kepada para masyayikh sekian tahun yang lalu. Sudah tersampaikan kepada para ulama sebelum adanya laskar jihad. Eranya Jamarto. Lebih deras lagi penyampaiannya pada masa-masa laskar. Masyaikh tahu siapa Luqman, siapa Jamarto, siapa Zulkarnain. Ini orang-orang kalangan tinggi semua nih. Kelas elit ini ya, Pak. Kalau kita ini kan kelas kopral gitu ya. Ini kelasnya kelas tinggi semua ini. Kenal semua dan bagaimana dakwah mereka. Tahu para masyaikh. Dan lebih gencar lagi penyampaian berita itu dengan adanya daurah pertama, daurah nasional pertama di Indonesia ini. Dengan yang datang siapa ya, Pak? Syekh Abdul Mar'i dan Syekh Salim, Pak Muhris. Supaya antum tahu, sebelum daurah itu, beberapa hari sebelumnya di Jakarta, kumpul semua yang lagi ribut ini tadi. Islah menyatakan sekian banyak hal, poin ini, terus begitu. Syekh Abdullah yang memandu dan Syekh Salim Pak Muhris. Ada iskal, langsung telepon Syekh Rabi. Sehingga sudah lama Syekh tahu. Bukan ujuk-ujuk baru tahu kemarin musim haji bicara. Tidak. Sudah sekian tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu. Lebih dari 10 tahun. Kalau mau dihitung dari mulai daurahnya Syekh Abdullah tahun 2005, 8 tahun yang lalu. Dan terus informasi demi informasi terus naik. Terutama kepada Syekh Rabi bin Hadi. Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Bukhari. Terus juga, naik terus. Pada mereka. Peristiwa demi peristiwa. Kejadian demi kejadian. Terus. Puncaknya, jalsa 2 tahun kemarin. Di rumahnya Syekh Rabi langsung. Itu juga sudah disebarkan di internet. Hasil ringkasannya itu. Sudah ada ya Pak. Langsung, mereka semuanya bertikai itu. Wah, sudah di depan Syekh Rabi sudah. Dan ada hasilnya. Sehingga Syekh tahu betul siapa Luqman, siapa Usama Mahri, siapa Dzulqarnain, siapa Fulan, tahu. Ini kelas-kelas elit ini, ikhwan. Kalau saya enggak kenal Syekh Rafi. Ya, terus terang aja, enggak kenal sama kita. Dikenal kita kelasnya kelas di bawahnya lagi. Barakallahu fikum. Kenal Syekh Rafi. Sehingga tatkala beliau mengatakan dengan ucapan yang semacam ini, itu menunjukkan sudah mencapai puncak. Syekh sendiri mengatakan rajul la'ab mutalawwin yamshi 'ala tariqatil halbi fil makr. Itu enggak sembarangan ya, ikhwan. Syekh bin Hadi adalah orang yang betul-betul ekstra hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Dan disampaikan sama Syekh Hani Furaik, beliau menyampaikan semacam ini bukan empat mata dengan Syekh Hani, bukan. Tapi di depan majelis tadi. Yang hadir bukan tiga orang ini aja, banyak yang lain. Itu menunjukkan Syekh menyampaikan secara terbuka dan otomatis diketahui oleh banyak pihak. Intinya bukan sesuatu yang dirahasiakan. Kalau rahasia, kebiasaan Syekh Rabi bin Hadi. Kalau rahasia, dipanggil orangnya. Majlis bubar, keluar semua dari rumah, dipanggil. Fulan ta'al. Dipanggil, naik ke atas, lantai dua. Bukan di ruang tamu, lantai dua. Berdua belum bicara. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Rahasia. Itu rahasia. Barakallahu fikum. Ini di depan majlis. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apakah hizbi? Apakah mubtadi? Dari lafaz tadi saya pribadi mengatakan belum. Hizbi belum, mubtadi belum, tetapi itu merupakan teguran yang sangat keras. Nasihat yang sangat keras kepada beliau. Barakallahu fikum. Prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwan. Ketika mendapatkan teguran semacam itu dari para ulama, apalagi sekelas Syekh Rabi bin Hadi, kibarul ulama, orang yang paling faham terkait dengan penyimpangan-penyimpangannya ada sama sekarang ini. Sikapnya salafiyin adalah yakbal hadhihi nasiha. Menerima nasihat tadi. Jangan kamu tolak. Jangan seuzon sama Syekh Rabi. Jangan seudhan sama masyayikh. Terima itu nasihat. Ini dari alim kabir. Dan sikap yang bagus yang harus ditunjukkan oleh orang yang ditegur dalam hal ini Sadul Qarnain mestinya berjiwa besar. Lapang dada. Berjiwa besar, siap bertobat dengan taubatan nasuha. Introspeksi diri dan jangan membela diri. Itu yang semestinya ya. Kalau itu yang dilakukan oleh kita semua akan selesai banyak masalah. Barakallahu fikum. Kan begitu. Yang ngomong itu Syekh Rabi, bukan yang ngomong bukan Afifuddin Nasidawi, yang ngomong bukan Muhammad Sewet, yang ngomong bukan Luqman Ba'du, yang ngomong bukan Ustaz Mahri, yang ngomong Syekh Rabi bin Hadi. Yang menyampaikan kepada Syekh Rabi juga bukan kita. Kita lagi aktivitas bagaimana biasa ngurusi pondoknya masing-masing. Tiba-tiba datang surat. Duh. Masya Allah ada kata-kata semacam ini. Bukan kita. Bukan kita. Tapi para masyayikh tadi. ketika orang yang dibawakan dari Syahani Buraid, Syekh bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammadi. Mereka, bukan kita. Mestinya diterima dengan lapang dada, diadakan perbaikan oleh beliau pribadi, mengakui semua kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau misalkan beliau tidak merasa sebagai orang la'ab, tidak merasa sebagai orang yang mutalawin, minta kepada Syekh datang atau menghubungi Syekh, Syekh yang mana yang dikatakan mutalawin? Yang mana ya Syekh? Dengan rendah hati, dengan tawadhu, penuh penyesalan, dan segala macamnya atas ini semuanya. Sudah. Ente begini. Tayyib Syekh. Ana taubat kepada Allah. Ana rujuk. Ente begini. Naam, saya rujuk. Hakata. Itu namanya seorang salafi hakiki. Tapi kalau membela diri, mengatakan, saya demi Allah tidak pernah la'ab. Saya enggak pernah jadi orang yang la'ab. Saya demi Allah enggak bukan mutalawin, bukan orang bunglon. Itu namanya membela diri. Itu namanya tidak menerima nasihat. Nah, kalau sekelas Syekh Rabi saja enggak diterima, lah mau siapa lagi yang mau diterima? Siapa lagi mau menerima dari antum-antum ini? Jadi kedipitok gini ya. Mau menerima dari siapa? Dari Syekh siapa lagi? Para masyayikh sekarang ini terkait dengan bab masalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di zaman sekarang ini. Marjiknya Syekh Rafiq bin Hadi. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada beliau pribadi. Barakallahu fikum. Yang sangat disayangkan, barakallahu fikum, apa yang tadi saya sampaikan tidak terjadi. Tidak terjadi. Dari mulai hari kemarin, Senin. Sekarang Selasa. Diteruskan mulai besok. Ternyata mereka justru mengadakan acara daurah mendadak selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, di Pondok Al-Madinah, Ngerenceng, Boyolali. Saya tahu dari mana, ada SMS yang masuk ke saya. Tidak tahu namanya, karena dia masuk ke nomor entry saya. Yang tahu nomor entry saya itu Abu Ibrahim, untuk ngisi pulsa. Dan beberapa orang dari keluarga saya, dan majalah syariah. Karena memang nomor itu nomor untuk majalah syariah. Siapa kok tahu ini? Setahu saya yang tahu nomor ini wilayah Solo, wilayah Jogja dan sekitarnya. Enggak banyak yang tahu nomor saya ini. Siapa ini? Ngomong. Judulnya syarat mana? Sibukkan diri dengan ilmu. Jangan sibukkan dengan fitnah dan saling tahdir mentahdir di kalangan salafiyin. Hadiri daurah bersama Asatidz Al-Madinah. Bersama Al-Ustadz Dzulqarnain. Al-Ustaz Khaliful Hadi, Al-Ustaz Hanan Bahanan, Ustaz Johari LC, Naim LC, Sufyan Rurai. Begitu. Ana baca kayak gini, Allahul Musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ana pribadi memprediksi ini memperpanjang masalah. Hayamdum, memperpanjang tali fitnah. Ana yakin ketika itu ini pembelaan diri. Maka saya balas itu SMS kepada Ikhwan tadi. Dengan apa yang saya sampaikan pada antum, sikapnya salafiyin, kalau sudah turun fatwa dari Syekh Rabi dan ulama yang semisal beliau, sikap salafiyin menerima nasihat ulamanya dan jangan menolaknya. Sikap orang yang dinasihati adalah taubat dan introspeksi, jangan membela diri. Ini prinsip yang harus dikerjakan supaya selesai masalah. Gitu. Balas lagi sama dia. Tapi muhadharahnya Ustaz Luqman Fahabtu di Solo terkait dengan Madinah, pembimbingan salafiyin di Solo. Mereka bingung, kalau yang disampaikan oleh Ja'far Talib, kita mantap. Kalau yang dibahas Abu Hasyim, tidak ada masalah. Tapi yang dibahas Al-Madinah, bingung teman-teman di Solo. Ya kok jadi kayak gini? Nah, saya kata, afwan, itu pandangan beliau pribadi. Itu terkait dengan pandangan beliau pribadi, mungkin beliau memandang sudah datang waktunya untuk menyampaikan hal itu. Yang ana maksud, fatwa Syekh Rafiq yang sekarang ini. Ana sampaikan kepada Ikhwan tadi. Anak pribadi menyatakan acara mereka ini banyak negatifnya. Satu, mengesankan bahwasanya nasihatnya ulama itu bukan ilmu, tapi fitnah. Ini bahaya. Dua, mengesankan Syekh Rafiq bin Hadi sibuk dengan fitnah yang tercela, bukan sibuk dengan ilmu. Tiga, saya bilang ini akan membuat orang-orang yang nggak punya akal dalam kurung tukang fitnah berani untuk melawan Syekh Rafiq. Ini panjang urusannya. Dijawab, nah Ustaz, jazakallahu khair atas nasihatnya, gini-gini. Ini saya lagi dengarkan daurahnya Ustaz Khaliful Hadi hari Senin kemarin. Allahul musta'an. Padahal beliau termasuk orang yang saya kasih email tadi. Anda kasih email tadi supaya beliau baca. Alhamdulillah. Sabtu anak kasih, Senin nyampe di Solo. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Panjang urusannya. Setelah itu keluar bayan keterangan dari Dr. Komen. Resmi keluar dengan teks bahasa Arab yang diterjemahkan. Anda baca di awal, masya Allah bagus kalimatnya, santun. Ucapan terima kasih kepada guru kami Syekh Rabi'in Hadi atas nasihatnya segala macam gini. Insya Allah akan saya akan datang langsung ke rumahnya beliau waktu dekat untuk ketemu langsung dan segala macamnya. Al-haq ada tujuan kami dan segala macam. Oh, bagus gitu. Tapi setelah itu ngamuk-ngamuk, marah-marah dia, membela diri tadi itu ya kawan. Allahul musta'an. Saya bukan orang yang la'ab, saya bukan mutalawin, saya membantah ahli hadis al-Halabi, saya begini. Dibawakan apa yang dia kerjakan selama ini. Wah, repot. Setelah itu dia menghantam ikhwah-ikhwah dengan bahasa ikhwah-ikhwah tadi. Dia mengatakan dengan akal apa ikhwan-ikhwan itu melaporkan kepada Syekh Rafi berita dusta tentang saya, dikatakan sebagai orang yang al-Halabi. Lho, dengan bahasa kayak gini, wah gini nantang ya. Allahul musta'an. Awalnya bagus tapi tengah-tengahnya kurang bagus. Allahul musta'an. Yang semacam ini ya, Pan, yang Anda khawatirkan sampai ke tangannya para masyayikh, sampai kepada Syarif bin Hadi, panjang urusannya. Jadi bukan kemudian membuat para masyayikh itu simpati kepada beliau, justru semakin menunjukkan rajul hada Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Al-muhim hakadha, barakallahu fikum. Ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, seseorang itu kalau sudah di posisi atas, kemudian jatuh dalam sebuah kesalahan, susah taubatnya. Kecuali orang-orang yang betul-betul mukhlis, ikhlas niatnya karena Allah, orang yang shadiqun fi da'wati, orang yang jujur dalam perkara dakwah. Susah tobatnya. Kadunin dhuwur ya ikhwan. Di atas tahu-tahu jatuh dalam kesalahan, disentuh dia, disampaikan apa namanya kesalahan dia. Gengsinya muncul. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan sebagai zallatul alim. Sangat membahayakan ya ikhwan. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua ikhwan fillah azakumullah, yang namanya fitnah itu dahsyat. Fitnah itu sangat dahsyat. Bukan remeh. Sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati, ekstra waspada, tidak kemudian berkecimpung di tengah-tengah fitnah, tapi harus menghindar dari fitnah dengan thalabul ilmi syar'i, semangat menimba ilmu agama Allah yang mulia, mengkaji prinsip-prinsip ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah, lebih detail, lebih rinci, lebih dalam, banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan yang paling penting doa kepada Allah Azza wa Jal supaya dikasih keistiqomahan dan kembali kepada para ulama kibar. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, saya pribadi untuk sementara menyatakan kepada antum semuanya, kita menerima nasihatnya Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dengan segala konsekuensinya, dan kita mengharapkan kepada Al-Fadhlul Qarnain untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki diri dan tidak perlu membela diri, terbuka hatinya, jiwa besar, kemudian memperbaiki diri dengan rendah hati, dengan penuh ketawaduan untuk langkah yang lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Maka untuk sementara saya minta Radio Al-Bayyinah 89,1 FM gitu ya, untuk sementara jangan mengudarakan beliau. Ya, sementara, saya katakan sementara, jangan mengudarakan beliau dan orang-orang yang di sekitar beliau. Sementara, sampai ada perubahan baik dari mereka semua, atau Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mencabut pernyataannya dan kembali memuji mereka. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita menfonis beliau-beliau sebagai ahli bid'ah. Tidak. Tidak pula menfonis beliau-beliau sebagai hizbiyin. Tidak. Tetapi itu merupakan teguran yang sangat berat, yang sangat besar, yang menunjukkan ada sesuatu yang cukup membahayakan pada beliau-beliau ini yang perlu diwaspadai. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu. Bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi yang lain? Hah? Ada yang kurang? Wah, kalau antum nanya begitu, jadi saya dong yang bicara ini sekarang. Anda tadi sekedar melaporkan kepada antum apa yang terjadi, gitu lah, ya. Jadi antum minta saya bicara akhirnya ini. Ya, Pak. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ya jangan saya. Masa harus saya? Loh, ini belum adzan tadi ya. Tadi belum adzan ya. Allahul musta'an. Tadi adzan dulu terus kan lebih tenang tadi maksudnya. Naam ikhwan, Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi gimana adzan dulu ini? Baik, al-muadzin adzin fadhal barakallahu fikum. Lanjut. Sampai jam berapa? Jadi enggak talib pada Isya. Allahul musta'an. Ada salam dari Fauzi Banjari buat Ustaz dan para santri. Assalamualaikum. Ada salam dari Subhan Thailand untuk semua santri Al-Bayyinah. Assalamualaikum. Apakah Ustaz ada rencana mau berangkat umroh ke Baitullah Haram? Insyaallah. Doakan saja supaya tidak ada halangan dan lancar. Insyaallah taala. Gitu ya. Insyaallah taala. Boleh apa enggak? Hah? Iya, insyaallah manfaatnya untuk semua pihak. Barakallahu fikum. Tadi siang kajian Ustaz Luqman di setel di Radio Al-Bayyinah, apakah itu daurah yang dilaksanakan Jakarta? Wallahualam. Iya. Betul. Masyaallah. Apa isinya? Saya juga belum dengar itu. Hah? Murni dengan tanpa disensor. Murni. Masyaallah. Naam. Ya, khabar yang saya terima sih agak berapi-api juga kayaknya. Hah? Bicaranya agak berapi-api gitu. Hah? Santai aja. Tidak ketika bicara masalah yang ini. Hah? Hah? Santai. Apa agak tegas? Agak tegas. Naam, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi antum menanyakan apa ya, Khan? Apa yang antum tanyakan ya, Khan? Hah? Abu Hurairah. Oh, jadi saya yang bicara ya, Khan ya. Mestinya bukan saya yang berbicara ya, Khan. Nama ya, Khan. Sebatas yang saya tahu. Memang beliau ini orangnya jarang dan tidak semua orang tahu bagaimana gaya beliau. Barakallahu fiik. Yang tahu gaya beliau adalah orang-orang yang telah lama berkecimpung dengan beliau. Barakallahu fiik. Saya katakan hampir mayoritas asatidzah tidak paham bagaimana gaya beliau ini. Barakallahu fiik. Gaya beliau ikhwan yang dikatakan sama Syekh Rafi' Mutalawin La'ab. Sebatas yang saya tahu. Tapi untuk antum aja ya. Ketika ada sesuatu fitnah, beliau tidak langsung menunjukkan mauqif yang sahih. Tapi beliau membuat dua mauqif. Sama yang ini khair, sama yang ini khair. Contoh kasus masalah al-hajawirah. Masalah al-hajawirah. Di saat para masyayikh berbicara tentang al-hajawirah, di saat kemudian para asatidzah sibuk meredam fitnahnya al-hajawirah yang dulu begitu derasnya, begitu menghebohkannya, di Indonesia beliau menampilkan sikap anti hajawirah. Tapi ketika beliau di Saudi menampilkan pembelaan kepada al-hajawirah, sehingga sempat mendapatkan rekomendasi dari al-hajawirah supaya orang-orang al-hajawirah taklim kepada beliau. Gitu. Begitu maslahatnya enggak menghendaki, harus bersama dengan asatidzah. Di akhir itu mengatakan anti hajawirah. Dan langsung mendapatkan respon dari Demaj, tahdir kepada beliau. Ada kelas itu. Hei, kata kita lawan. Kasus rojak. Barakallahu fikum. Di hadapan kita para asatidzah, begitu getolnya membela rojak. Sampai di depannya Syekh Rafi bin Hadi, jalsa Ramadan. Begitu getolnya dia, Ja'far Sadiq dan teman-temannya membela rojak. Sampai kita harus menerangkan sedemikian rupa secara panjang lebar bagaimana rojak itu. Dan saya mengatakan, "Halah, tinggalkan dia." Ketika dikasih tahu di antara yang Muhadir Ali Hasan, kemudian yang lain-lainnya, kalah tinggalkan. Yang hasilnya itu yang disebarkan di internet. Di depan itu seperti itu ya. Tapi di depannya apa namanya, Firanda CS anti rojak, diantam di Firanda anti rojak. Ada kelas itu. Faham ya? Ada mutalawin. La'af ada ya. Yang lebih la'ab lagi ketika dari tempatnya Syekh Rabi bin Hadi sudah mendapatkan keputusan fatwa dari Syekh Rabi bin Hadi meninggalkan itu radio rojak, datang masih di luar negeri, masih Ramadan, datang ke Yaman, datang ke Ma'bar, dan ketika ketemu dengan Syekhul Imam di Ma'bar ditanyakan ulang rojak ini kepada mereka. Awal yang tertera dalam pembicaranya Ustaz Abdul Bar. Kita sudah mewanti-wanti, jangan Dulkarnain, jangan Dulkarnain. Ternyata dia juga bicara. Dulkarnain juga. Digambarkan di depan Syekhul Imam bagaimana faedahnya roja dan segala macam. Dipilih-pilih. Barakallahu fikum. Syekhul Imam arif orangnya, paham ya. Belum mengatakan tidak mungkin saya putuskan sekarang, harus ada kedua belah pihak duduk di sini segala macamnya. Dan saya minta mungkin antum mungkin melewati Syekh Rafi nanti, antum ke Saudi, ketemu Syekh Rafi, antum tanya kepada Syekh bin Hadi, beliau adalah Abu Da'wah dan segala macamnya. Subhanallah, Syekh Rafi mengatakan demikian ya ikhwan. Dalam kata mereka baru pulang dari rumahnya Syekh Rafi. Faham tu? Faham tak ini? Adalah apa dalam ini ikhwan, mempermainkan fatwanya para ulama. Sudah dapat dari Syekh Rafi, turun ke Syekhul Imam. Turun ke Syekhul Imam. Apa yang dimaukan ya, ikhwan? Mendapatkan legalisasi dari Syekhul Imam. Adalah apa? Adalah mutalawin ya, ikhwan. Konon ceritanya, Syekhul Imam tahu kalau mereka baru pulang dari Syekh Rafi bin Hadi. Dan dengan sengaja, beliau mengutarakan kata-kata tadi. Allahul Musta'an. Itu khabar sampai pada kita. Pulang ke Indonesia berpandangan tidak ada maslahatnya ini, bikin statement anti rojak. Anti rojak. Barakallahu fikum. Resmi anti rojak. Barakallahu fikum. Ketika nanti jalsa dengan kita orang bela rojak lagi. Ketika berhadapan dengan Viral CS anti rojak lagi. Dan yang tahu begini-begini ini orang-orang yang tertentu ya, kawan. Yang tahu bagaimana gaya beliau dan tinggal laku beliau, ngerti? Nah ini pasti kayak gini. Barakallahu fikum. Di antara yang menunjukkan beliau tidak sepenuh hati berbicara masalah rojak, statement beliau terkait dengan anti rojak tidak punya pengaruh di kalangan rojak iyun. Tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi tatkala kita yang berbicara, heboh mengembarkan dunia. Ketika beliau ceramah, yang banyak hadir, imma roja'iyun, imma halafiyun. Yang hadir temannya beliau. Yang mendukung beliau, roja'iyun. Semua itu banyak sekali dari kata-kata beliau dalam mahadhar-mahadharnya dimanfaatkan oleh orang-orang rojak untuk menghantam kita harus sunnah. Ceramahnya beliau di Jakarta di Itisam, fiqih muamalah dengan hizbiyin sururiyin. Dipakai oleh hizbiyin untuk menghantam kita. Yang terakhir, fatwa ceramah beliau di Itisam juga, dosa kepada ilmu dan ulama. Kalimat mubhamah mujmalah diambil sama mereka menghantam kita harus sunnah. Demikian seterusnya. Fallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Di antara contoh yang ada. Di antara contoh yang ada. Dan masih banyak kasus yang lain, itu sangat banyak dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang ini, ikhwan, dan orang yang berhadapan langsung pada masa itu dengan beliau-beliau ini ya. Ya Ustaz Suhama, Ustaz Luqman dan segala macamnya yang apa namanya langsung berkonfrontasi dengan beliau. Kalau kita orang ini tidak berkonfrontasi semuanya, ya. Nah, selama ini juga enggak ada masalah apa-apa saya dengan beliau gitu. Sehingga saya bicara semacam ini karena antum yang mendesak saya untuk berbicara. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui yang menunjukkan bahwasanya kalam Syekh Rabi itu bukan ucapan yang semata-mata keceplosan. Tapi betul-betul dikatakan beliau sangat mengetahui dan sangat memahami permainannya beliau ini, ya. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو sedikit yang saya sebutkan belum lagi hal-hal yang lain yang banyak lah, Ikhwan. Cukup banyak barakallahu terkait dengan beliau ini, Ikhwan, dan beliau licin orangnya, sangat-sangat licin dalam permainan. Kalau Ja'far Saleh terang-terangan, blak-blak-blak-blak-blak-blak, gampang lihatnya orang itu. Asasuddin tinggal lompat pagar selesai assalamualaikum. Enak ya. Tapi kalau ini licin. Licin. Jadi dia ngelempar sesuatu ketika dipandang membahayakan tarik. Ganti yang lainnya lagi. Pagar. Barakallahu fikum. Risalah yang disebutkan tadi sama beliau yang dikatakan mungkin dengan bahasa risalah pembelaan diri juga begitu. Di awal menunjukkan tobatnya, terima kasih dan segala macamnya, masya Allah gini-gini. Di tengah-tengah membela diri. Di akhirnya mentungi ikhwan-ikhwan yang lain. Ini kita yang dipentungi. Ya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Ketika keluar statementnya beliau, ada ikhwan yang tanya ke Ustaz Muslim, gimana Ustaz tanggapannya antum? Beliau mengatakan, hadza min tala'ubatihi wa kadzibatihi. Nah, itu diantara contoh lah ini diantaranya kata beliau. Allahul musta'an la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ala kulli hal hakata ya ikhwan. Jadi sesungguhnya banyak masalah-masalah yang banyak ikhwan yang belum sampai secara pemahamannya kepada masalah tadi. Sangat samar, sangat detail, tidak semua orang tahu. Barakallahu fikum. Ya begitu ya, Pak. Al-muhim intinya apa yang disampaikan sama Syekh bin Hadi itu bukan dari kita. Bukan dari kita. Supaya jangan dianggap suudzon sebagaimana yang ditulis sama beliau, kita yang seakan-akan menyampaikan berita dusta kepada Syekh Rabi dan segala macam. Tidak. Bukan dari kita. Kita hanya menerima fatwa yang ada, itu pun tidak kita sebarkan sampai Syekh Hanif Urek yang memaksa kita menyebarkan. Barakallahu fikum. Kita menyebarkan bukan dalam rangka untuk pelampiasan emosi, dendam, tidak. Kita pribadi tidak punya masalah pribadi dengan beliau. Tidak punya utang sama beliau. Tidak punya urusan tanah sama beliau. Sama sekali tidak. Betul-betul kita hanya menyampaikan keterangannya para ulama dan para masyayikh. Salafiyin diharapkan mengambil dan menerima nasihat tersebut dengan baik dan benar, mengamalkan segala konsekuensi-konsekuensi yang ada, dan diharapkan beliau kemudian kembali ke jalur yang benar dengan taubatan nasuha, bukan taubat sambel, dengan taubatan nasuha sesungguhnya itu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi ilal batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada ad-damadi al-batil, terus menerus di atas al-batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun ikhwan, al-fitnah khatirah, fitnah itu sangat besar. Barakallahu fikum. Kalau tidak disertai dengan keikhlasan dan kejujuran, susah bagi orang itu ikhwan untuk bisa rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum. Apalagi yang posisinya terlanjur naik ke atas. Fallahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dibahas beliau saja. Naam ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Kenapa? Loh, tadi kan disebutkan di antaranya. Hai gitu ya. Nah, itu yang sangat disayangkan dari beliau, Allahul musta'an. Nah, itu yang sangat disayangkan dari beliau, Allahul musta'an. Nah. Nah, gimana lagi? Itu sudah saya sampaikan kepada beliau fatwanya Syekh Rafi'i. Langsung di email. Ke emailnya beliau, seret. Sampai kepada beliau. Anda bilang, saat itu fatwa rinciannya adalah kejadian-kejadian selama ini. Sudah. Dia ngomong sama saya, Anda tidak bilang siapa-siapa kok. Gini-gini. Anda ketawa aja. Al-af'al takul. Anda bilang kayak gitu. Perbuatan antum yang bicara. Oh gitu ya. Nah iya, orang itu menilai dari perbuatan ya Ustaz. Antum mengatakan, saya tidak bilang siapa-siapa. Tapi tidak akan antum berbicara. Orang pandang perbuatannya antum. Ya kadang-kadang gitu. Anak kasih seret. Mestinya kalau dia mendapatkan yang semacam itu, ini kalamnya Syekh Rabi bin Hadi. Harus mengedepankan husnudzon kepada beliau. Minimal langsung istirahat hati-hati, menahan diri. Kan gitu ya. Ternyata khabar dari ikhwan-ikhwan tadi itu yang enggak tahu namanya siapa, nge-save saya dalam keadaan sedang di depannya beliau lagi ceramah. Ya saya jadi tahu, oh sampai di sana rupanya. Ya, gimana lagi? Hah? Allahu musta'an, la haula wala quwata illa billah. Naam. Jadi gimana lagi ya? Ya sudah. Untuk sementara blacklist. Barakallahu fikum. Sementara blacklist. Jangan memudara di al-bayyinah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, sementara di blacklist sampai ada hal-hal yang menunjukkan dekat baik. Dan para masyayikh memuji mereka. Barakallahu. Ini untuk ekstra kehati-hatian dan untuk menghormati keterangan dan fatwanya para ulama, apalagi fatwanya kibarul ulama. Ingat, bukan berarti kita menfonis mereka mubtadi, tidak. Juga tidak menfonis mereka hizbi, tidak. Tapi ada sesuatu besar pada mereka yang harus kita waspadai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Yang lain. Mumpung lo ini. Anak biasanya script ini sama antum. Tak rahasiakan sama antum. Mumpung lo ini. Eis. Hah? Siapa? Tidak tahu saya. Tidak benar saya. Saya tidak tahu. Selama ini yang banyak berbuat murid-muridnya. Murid-muridnya. Jadi ada khabar ke sana itu murid-muridnya. Ada khabar di Madura minta maaf kepada Pak D itu murid-muridnya, bukan beliau sendiri. Tetapi beliau tidak mengingkari. Jadi tahunya kita ketika Abdul Ghani, Abu Ja'far ini sama Abdul Salam tempatnya Ustaz Khalif. Ya. Di situ wah luar biasa beliau mengadakan pembelaan-pembelaannya. Jadi muridnya yang bertindak, beliau yang di belakang layar. Allahu musta'an. Ya tanya Abdul Ghani ngomong apa aja itu. Termasuk di wara-wara ya Abdul Ghani-nya ya Abu Ja'far. Al-muhim hakada. Al-muhim hakada. Yang beli ini panjang ya. Panjang. Intinya segitulah. Sekarang lagi di Al-Madinah di Ngerenjeng barakallahu. Wallahu ta'ala ala bisawab. Nah, yang lain, ada lagi? Please. Cukup. Please. Diam aja. Cukup. Please. Adapun sikapnya santri dalam menghadapi fitnah ya ikhwan. Satu, sibukkan diri dengan belajar. Lebih serius dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu itulah antum akan tahu mana yang hak, mana yang batil dalam sebuah fitnah. Dua, jangan sibukkan diri membicarakan masalah seperti ini. Cukup antum tahu, simpan baik-baik, sikap yang bagus, yang tegas, sibuk belajar. Tidak ada pentingnya kemudian antum cari-cari sendiri, sibuk di internet, tidak ada bimbingan. Nanti akan tersesat para kelas ini. Yang antum dengarkan dari keterangan para masyayikh dan para ulama selesai. Para kelas ini. Wah, kata. Gampang ya, kawan. Sibukkan dengan ilmu para kelas ini. Sibukkan dengan belajar ilmu. Insya Allah akan selamat di dunia wal akhirah. Para kelas ini. Dan apa yang disampaikan oleh para masyayikh dan para ulama, terima dengan baik dan benar dengan sepenuhnya. Kemudian jangan punya prinsip ta'assub kepada Ustadz Fulan Ustadz Alan. Kita hanya punya prinsip qabulul haq, menerima al-haq, ta'zimul haq, mengagungkan al-haq, dan ittiba'ul haq, mengikuti al-haq. Barakallahu. Siapapun yang kemudian dinyatakan salah, katakan salah. Walaupun dia guru kita, walaupun orang yang paling kita hormati sebelumnya, salah-salah. Dan adil dalam bersikap, jangan kebablasan. Baru teguran keras langsung mubtadi unggul. Nah, kebablasan ya kawan. Apa adanya? Katakan la'at mutalawin yamsyi 'ala tariqatil haladi fil makr, itu ucapannya. Mubtadi enggak, hizbi tidak. Tapi ada sesuatu besar pada mereka yang perlu waspada. Ayo, Mam. Banyak-banyak doa untuk kebaikan antum pribadi, untuk kebaikan ustaz-ustaznya antum. Dan untuk kebaikan semua asatidz ahlus sunnah, supaya mereka semuanya istiqomah di atas al-haq, yang salah rujuk kepada al-haq, yang al-haq yang di atas al-haq terus istiqomah di atasnya. Wahakala. Barakallahu fikum, itu sikap yang tepat untuk para santri. Jadi paham ya? Jangan sampai terjadi nanti kemudian di sakannya masing-masing pro dan kontra. Yang satu ta'asub dengan Ustaz Fulan, yang lain begitu. Ribut akhirnya. Tengkar. Nah, sampai ada perkelahian dikarenakan masalah ini, mohon maaf, akan ada yang namanya surat DO, drop out. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.